Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Karim ya Karim akribna fi hadha syahril karim bi anwa'il khairati wa bil maghfirati min indik. Innaka anta al-ghaffar, innaka anta al-afu, wahsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi, urzukna ya Rabbana tawbada qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Arba'innya. Saat ini kita sudah masuki hadis yang kedua, hadis tentang bayanil Islam, bayanul islami wal imani wal ihsan, tentang rukun agama. Rukun-rukun agama, pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar ibn Khattab qala, beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, kata Sayyidina Umar, waktu kami ini duduk-duduk dengan Rasulullah, dhata yaumin, pada suatu hari, istala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tiba-tiba muncul, muncul seseorang yang syadidu bayadish thiyabi, bajunya putih bersih, wa syadidu sawadish sya'ri, rambutnya terlihat hitam pekat, hitam sekali, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat dari orang tersebut bekas bepergian. Artinya kalau dilihat dari rapi baju dan rambutnya, orang itu bukan orang jauh. Tapi kami tidak mengenalnya. Seolah-olah dia baru saja. Baru menyisir rambutnya, baru mengenakan bajunya. Jadi belum ada terlihat lecek atau apa, bajunya belum terlihat kalau baju ini sudah dipakai lama. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada yang tahu dari kita. Tiada satupun yang tahu siapakah orang ini. Hatta jalasa ila nabi, sampai ia duduk kepada nabi. Ini gambarkan ada nabi, ada orang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, datang kepada nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, kedua pahanya Rasulullah. Jadi begini ngomongnya, seolah antara dua orang ini, Nabi Muhammad dengan orang itu sudah sangat dekat. Sebab tamu yang datang ini kelihatannya dekat, datang kepada Nabi langsung mendekat, menempelkan lututnya, kemudian tangannya ditumpangkan di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu, faqala, dan berkata orang tersebut, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirina anil Islam, beri aku tahu, beritahu aku tentang apa itu Islam. Waqala Rasulullah, kemudian Rasulullah seperti kebiasaannya jika ditanya oleh seseorang, bergegas untuk memberikan jawaban. Karena begitulah yang namanya amanat. Amanat tabligh. Amanat untuk menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sehingga di saat ditanya tidak menunda semenit pun, langsung dijawab. Waqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam, yang namanya Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi dengan lidahmu, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, engkau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, engkau haji ke Baitillah, in istata'ta ilahi sabila, jika engkau mampu untuk menuju Baitillah. Inilah yang sering disebut dengan rukun Islam, yang selama ini kita fahami, bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kala kemudian laki-laki yang bertanya tadi, kok bukan mengucapkan syukran terima kasih ya Rasulullah, tapi malah mengatakan sodakta, benar kok. Sebenarnya bingung, ini orang tanya dikasih tahu, kok bilang benar kok wahai Muhammad. Fa'ajabna lahu, kami terheran dengan orang itu, yas'aluhu wa yusaddiku. Dia bertanya, malah membenarkan, kok seolah-olah lebih tahu nih. Kala kemudian bertanya, fa'akhbirni anil iman, beritahu aku ya Muhammad tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wa liyumil akhiri, dan hari akhir. Wa'tu'min, dan beriman, engkau beriman bil qadari, dengan qadar Allah, khairihi wa syarihi, baik dan buruknya. Artinya baik dan buruk ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian berkata orang tersebut, sadaqta, benar engkau. Tambah bingung lagi sahabat Nabi. Tanya yang kedua, dijawab malah ngomong, benar engkau wahai Muhammad. Seolah-olah lebih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian bertanya lagi, akhbirni, fa'akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan ya Muhammad. Qala, Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah anta budallah, engkau mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi dalam beribadahmu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, Allah itu melihatmu. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itu ihsan. Qala, kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ati, beritahu aku tentang hari kiamat. Beritahu tentang hari kiamat itu kapan tiba? Ini, tanyanya dahsyat lagi. Tanyanya tentang kapan hari kiamat tiba? Qala, Nabi menjawab, mas'ulu anha bi'allama minas sa'il. Nabi menjawab, saya itu yang kamu tanya, bukan lebih ngerti daripada kamu yang bertanya. Aku tidak lebih tahu darimu tentang hari kiamat. Aku tidak lebih tahu darimu tentang hari kiamat. Qala, kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa'akhbirni. Kalau begitu beritahu aku, an amarati, ya, tanda-tandanya kayak apa ini? Hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat akan tiba. Qala, dijawab oleh Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Jika ada seorang budak melahirkan tuannya. Wa antara, engkau menemukan al-khufatul urah, orang yang tidak bersepatu, tidak pakai sandal, al-alah, maksudnya fakir, maksudnya orang fakir sampai sandal saja enggak punya. Ria asya, pengembala kambing. Kalau sudah kau saksikan pengembala kambing, orang yang dengan kefakirannya itu tiba-tiba, ya tatawulana fil bunyan, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berbangga-banggaan, gede-gedean bangunan rumah, jadi kaya. Itu tandanya hari kiamat. Tumantolako. Kemudian pergilah orang tersebut yang bertanya kepada Nabi. Akhirnya pergi. Meninggalkan Nabi SAW. Kemudian aku diam beberapa saat. Setelah aku diam beberapa saat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Aku diam beberapa saat. Tuma qala, kemudian Nabi bertanya, "Ya Umar, eh Umar. Atadri, apakah kamu tahu manis sa'il, siapa yang ditanya tadi, ayo?" Qultu, aku menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maksudnya aku enggak tahu, ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, "Fa innahu Jibril." Itu adalah Jibril, "Atakum," datang kepadamu, "yu'allimukum dinakum," memberikan pendidikan tentang agamamu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini adalah hadis Jibril, ini sangat masyhur. Di dalamnya terkandung rukun-rukun agama. Yang pertama adalah rukun Islam, kemudian rukun iman. Rukun Islam bicara tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ada tiga. Kemudian setelah itu ada tambahan tentang hari kiamat. Lah, hari kiamat adalah termasuk bagian, sehingga para ulama tidak menganggap sebagai rukun agama, karena keyakinan tentang hari kiamat masuk di dalam keyakinan tentang yang sebelumnya tadi. Rukun Islam selama ini dihafal. Jadi rukun Islam yang selama ini kita hafal ini pendidikan yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada kita. Malaikat Jibril mengajari kita dengan bertanya kepada Nabi. Cuman yang perlu kita ambil faedah dulu di sini adalah Malaikat Jibril menghadap Nabi dengan dandanan yang bersih dan rapi. Maka dihimbau kalau kita menghadap ulama dan sebagainya, hendaknya pun demikian. Menghadap Nabi ini, menghadap ulama, penerusnya Rasulullah, kita harus dengan adab, dengan tata krama yang baik, dengan baju yang pantas. Dan mungkin kita harus bersih diri dulu. Sampai terlihat seperti Malaikat Jibril itu, tidak ada bekas kotornya. Tidak ada acak-acakan rambutnya. Rapi semuanya. Ini adalah pendidikan. Sampai diisyaratkan Nabi, dia itu mengajarimu bagaimana. Datangnya dengan baik. Dengan baju yang baik. Baju yang bersih. Kemudian duduk dengan Nabi, mendengar, lalu bertanya. Ini pendidikan yang diajarkan oleh Malaikat Jibril tentang hai'ah caranya. Baru setelah itu bertanya. Bertanya tentang hal yang paling penting, tentang Islam. Dan Nabi menjelaskan al-Islam, rukun Islam adalah bersaksi, bersyahadat. Sehingga kita selama ini menghafal dari kecil, namanya rukun Islam ada lima, bersyahadat. Makanya orang kafir akan disebut sebagai seorang Muslim kalau sudah bersyahadat. Akan dianggap dalam komunitas masyarakat Islam kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka dia dianggap sebagai seorang Muslim. Maka pembahasan kalimat syahadat diucapkan oleh orang kafir baru. Itulah baru menjadikan seorang kafir menjadi seorang Muslim. Akan tapi bagi seorang Muslim atau seorang anak yang terlahir dari bapak ibu yang Muslim, maka dia enggak, kalimat syahadat bukan dibahas di sini. Anaknya seorang Muslim, maka dia langsung otomatis Muslim. Anaknya seorang Muslim, otomatis menjadi Muslim. Jadi pembahasan mengucap kalimat syahadat ini berlaku bagi orang yang belum Islam. Jadi orang yang belum Islam untuk dianggap sebagai orang Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Selagi mereka belum mengucapkan kalimat syahadat, tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Tidak bisa diberlakukan di dunia sebagai hukumnya orang Muslim. Kalaupun ada di hatinya keimanan, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagi kita bahas masalah mengucapkan kalimat syahadat ini. Apakah iman itu cukup dengan hati? Apakah harus mengucapkan kalimat syahadat? Di situ ulama berbeda pendapat dan menjelaskan bahwasanya sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya iman adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun minal iman, bagian daripada iman. Barang siapa yang beriman dengan hatinya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masih di dalam neraka jahannam. Pendapat yang kedua adalah sama. Yang mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, syarat. Cuman syarat ini dibagi dua. Sebagian mengatakan syartun lisihhatil iman, syarat sahnya iman. Maka bagi siapapun yang meyakini dengan hatinya, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka belum sah imannya. Maka masih dianggap sebagai seorang kafir. Pendapat selanjutnya adalah yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah syartun. Mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun liijra'il ahkam fid dunya. Untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Maka mungkin seorang beriman dengan hatinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diabadikan di dalam neraka biarpun mengucapkan kalimat syahadat. Ini pendapat yang ketiga. Biarpun mengucapkan kalimat syahadat, cuma Di dunia dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, tidak boleh dinikahkan dengan anak-anak muslimah. Dan kalau mati pun tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak bisa diperlakukan sebagai seorang muslim karena belum mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah masalah kalimat syahadat. Ini selesai insyaAllah. Dan syahadat dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, harus yakin bahasanya Tuhannya hanya Allah. Yang mengakui Tuhannya Allah tapi masih mengakui Tuhan yang lainnya, belum benar Islamnya. Tidak dianggap sebagai Islam yang benar. Ada dahulu ada kelompok Muslim, orang mengakui Nabi, namanya kelompok Aisyawiyah itu, mengakui Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad itu bukan diutus untuk seluruh semesta, seluruh alam. Mereka meyakini bahasanya Nabi Muhammad adalah diutus untuk orang Arab saja. Maka bersyahadatnya pun tidak cukup hanya mengatakan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Harus ditambah Nabi Muhammad adalah Nabi untuk semesta alam, bukan untuk orang Arab saja. Termasuk diantaranya, jadi intinya bahwasanya kalau ada dia mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad, misalnya ada orang akhir zaman tiba-tiba rusak imannya dengan mengakui adanya Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia mengakui Nabi Muhammad Nabi. Tapi pun demikian dia mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam bersyahadat, setelah dari mengucapkan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di samping ia mengucapkan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, harus ada tambahannya. Dan diikrarkan bahasanya, dan Mirza Hulamhan bukanlah Nabiullah misalnya. Ahmadiyah mengakui Mirza sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Harus ditiadakan. Kalau tidak, belum sempurna, belum benar keislamannya. Karena apa? Sebab, yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad juga mengakui adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Akan tapi, dia akan keluar dari iman di saat dia mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka, di saat ingin kembali kepada agama Nabi Muhammad, dia harus ikrar dengan lesannya setelah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia harus mengingkari Nabi palsu tersebut. Kalau tidak, masih tertuduh. Kalau tidak, masih dianggap mungkin dia belum pindah agama. Kecuali dia itu mengakui Tuhan selain Allah misalnya. Ada orang mengakui Tuhan selain Allah. Makanya cukup di saat aku mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak perlu dia harus mengingkari Isa adalah bukan Tuhan, atau Brahma bukan Tuhan, dan sebagainya. Cukup, karena apa? Dengan tidak ada Tuhan selain Allah, terhapus semuanya. Akan tapi di saat mengatakan, aku mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, bisa saja. Dan aku juga punya Nabi selain Nabi Muhammad yang masih hidup, mungkin saja begitu. Maka ini berbeda di saat ada orang mengakui adanya Nabi selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad. Karena kekafirannya karena mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dia di dalam berikrar untuk kembali kepada syahadat, hendaknya dia harus ikrar menafikan tentang Nabi tersebut, Nabi palsu tersebut. Indonesia sekarang kan banyak Nabi-Nabi palsu. Nah? Dan paling laku di Indonesia Raya. Indonesia itu senang macam-macam. Gampang laku apa-apa. Pemikiran gampang laku. Dagangan juga gampang laku. Macam-macam, gampang laku, na'udzubillah. Baik, bersyahadat bersaksi, tidak ada Tuhan, bersaksi dengan hati, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidahnya. Tapi kita bicara tentang ucapan dengan lidah, bersaksi. Masalah hati, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang bersaksi dengan lidahnya, tapi hatinya belum benar, tetap kita anggap sebagai seorang muslim secara lahir. Tapi dia adalah munafik, dan orang semacam ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi Islam adalah urusan zahir. Cuman begini loh biasanya, perbedaan Islam-Islam. Kalau Islam iman, iman kalau dipisah, Islam sama iman, di saat dibicarakan dalam tempat yang berbeda, maka itu adalah satu. Di saat dijajar, di sini ada perbedaan. Seperti fakir dan miskin, begitu. Sebagian mengatakan semacam itu. Baik, yang jelas rukun Islam adalah semacam itu. Maka yang tidak bersyahadat dari orang kafir tidak akan masuk Islam. Atau orang sudah Islam mengatakan syahadat itu nggak benar, maka dia keluar dari iman sekaligus. Yang kedua adalah rukun Islam adalah, kita setelah bersyahadat, kita melakukan puasa. Sholat, kita mendirikan sholat, maka sholat adalah rukun Islam. Sehingga bagi siap dari, maka orang yang tidak sholat dan dia meyakini sholat tidak wajib, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Harus sholat, kemudian bayar zakat. Sehingga orang yang mengingkari pembayaran zakat, maka hukumnya hukum kafir. Sayyidina Abu Bakar pernah Memerangi orang mani'iz zakat, orang yang mengingkari pembayaran zakat, diperangi seperti memerangi orang murtad. Kemudian puasa di bulan Ramadan, karena ini adalah masuk minal ma'lum minad dini bidharurati, semua orang tahu Ramadan wajib. Kalau mengingkari puasa bulan Ramadan, hukumnya keluar dari Islam. Wa tahujjal bait haji, bagi orang yang mampu. Ini namanya rukun Islam. Dan nanti penjabarannya adalah dijelaskan oleh para ahli fikih, pelajaran ilmu sholat, ilmu puasa, dan seterusnya. Dan nanti ilmu iman dibahas oleh pakar akidah. Jadi urusan Islam yang akan ini dijabar oleh ahli fikih adalah amal-amal zahir, tentang bagaimana sholatmu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Islam, iman. Tentang iman, rukun iman. Yang selama ini juga pernah kita hafal waktu kita di SD, di MI, di madrasah saat ini ya. Rukun Islam adalah rukun iman. Iman kepada Allah. Iman. Dan iman itu adalah at-tasdiq al-jazim, keyakinan yang pasti dan tidak diganggu-ganggu di dalam hati seorang hamba. Ma'al-idhan, dan dia pun patuh dengan keyakinannya. Ada orang meyakini tapi tidak mengikutinya, maka belum beriman. Jadi sampai meyakini Nabi Muhammad Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian dia mengikuti keyakinannya. Kalau tidak mengikuti keyakinannya, tidak dianggap sebagai orang beriman. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi, bayangkan. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Orang-orang Yahudi menanti-nanti, bahkan Nabi Muhammad dinanti karena Nabi Muhammad disebut-sebut dalam kitab suci mereka. Mereka menunggu Nabi Muhammad, bahkan di dalam peperangan pun mereka menyebut nama Nabi Muhammad agar dimenangkan dalam peperangan. Jadi disebut-sebut nama Nabi Muhammad akrab di telinga mereka, akrab di lidah mereka. Wa kaanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi dahulu di saat mau perang itu, kalau pengen menang itu menyebut nama Nabi akhir zaman agar dimenangkan oleh Allah, dan dimenangkan. Yarifuna kama yarifuna abna'ahu, mereka juga mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka yang tidak mungkin ketukar dan salah. Artinya pasti benar itu loh Nabi Muhammad. Tapi di saat Nabi Muhammad benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, ingkar mereka dengan ingkar karena kesombongannya, bukan ingkar karena keyakinannya tidak ada. Yakinnya masih ada, tapi kesombongan dan kedengkian menjadi dia mengingkari. Padahal hakikatnya adalah iman. Maka tidak ada itaan di sini. Belum mengikuti apa yang ada, apa yang diyakininya. Maka syaratnya iman di sini adalah tidak cukup atas dikul jazim, yakin dengan seyakin-yakinnya, tapi harus diikuti dengan mengikuti keyakinannya. Al-itaan. Meyakini, jadi malaikat-malaikat Allah. Allah mengimani Allah. Imani akan malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah. Yakin betul bahasanya Allah mengutus para utusan. Dan kita harus meyakini bahasanya Nabi Ibrahim membawa kebenaran, Nabi Isa membawa kebenaran, Nabi Musa membawa kebenaran. Biarpun kebenaran itu akhirnya dirubah oleh pengikut-pengikutnya, Sayyidina Musa alaihissalam, Bani Israel, merusak agama. Itu bukan itu yang kita maksud. Tapi agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya. Wal yaumil akhir, yakin iman bahasanya ada hari akhir, hari pembalasan. Setelah kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan lagi. Iman yang tidak mengakui adanya kehidupan setelah kehidupan belum dianggap sebagai orang yang beriman. Meragukan adanya hari akhir tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Wa tu'min bil qadar, dan meyakini tentang qadar Allah. Qadar Allah ada qada dan qadar. Bilqadar khairihi wa syarrihi. Qadar Allah. Al-qada wa qadar. Qadar Allah adalah, ini ada pembahasan khusus tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ada pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah terhadap segala apa yang akan telah terjadi. Sebagian mengatakan qadar Allah adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sehingga biasanya digabungkan antara qada dan qadar adalah hubungannya dengan ilmu Allah bima kana wa bima sayakunu. Pengetahuan Allah dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, itu qada qadar Allah. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang akan Anda terima dengan anak yang soleh-soleha, dengan rizki yang halal, itu diketahui oleh Allah. Biarpun itu jatahnya Anda tahun depan, tapi Allah sudah tahu. Termasuk si fulan yang ada di sana dengan kemaksiatannya, dengan petaka yang terjadi di rumahnya, Allah juga tahu. Baik dan buruk sudah diketahui Allah. khairihi wa syarrihi. Baik buruk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada namanya takdir, bagaimana ketentuan Allah terhadap si fulan, fulan. Itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang terjadi di semesta ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang meleset. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Tapi tidak boleh ini membawa kepada sifat, satu sifat yaitu sifat yang tidak mau berusaha. Sehingga menjadi menyalahkan Allah lah. Kan sudah Allah tahu dan ini kan dari Allah. Nah, saya mau berbuat jahat ini kan dari Allah dan sebagainya. Saya kan mabuk juga Allah tahu dan Allah menghendaki saya mabuk. Wah, ini kesalahan dalam beriman. Di situ ada dalam dibahas oleh bakar akidah tentang kalau sudah bahas qada' qadar. Kemudian tentang takdir Allah. Kemudian tentang perbuatan manusia di hadapan Allah. Seorang manusia itu musayyar atau mukhayyar. Manusia ini adalah apakah punya kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya ini di hadapan Allah. Atau musayyar, sudah manusia ini adalah khalas, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga di sana ada muncul dua kelompok besar dalam akidah. Yang pertama namanya Qadariyah, yang kedua namanya Jabariyah. Qadariyah adalah dengan kesombongannya mengatakan, aku bisa melakukan ini dari aku, Qadar. Seolah dengan kemampuannya dia bisa melakukan apa saja. Menisbatkan pekerjaan kepada dirinya sendiri, dan dia membuktikan lalu mengatakan, aku bisa mengangkat buku ini ya dengan tangan saya bisa mengangkat. Jadi kemauan saya. Jadi kemauan saya, maka saya angkat buku, kemauan saya. Sementara Jabariyah ini adalah kebablasan lalu mengatakan, ya kita ini seperti bulu lembut burung yang terbang ditiup angin ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, selatan. Nah, kita ini di hadapan Allah ya seperti begitu. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak. Ya sudah. Makanya yang menjadikan aku zina ini ya Allah. Lah ini kan kurang ajar. Mabuk Allah. Lah ini bahaya. Akidah Jabariyah. Maka akidah ini juga salah. Maka muncullah Imam Abul Hasan Asy'ari untuk memberesi kesesatan-kesesatan akidah ini. Di antara dua kutub ekstrim. Inilah khairul umuri awsatuha akidah ahli sunnati wal jamaati. Akidah yang membawa, mengembalikan dari akidah-akidah yang sesat kepada akidah yang benar. Maka di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati, tentang pekerjaan nanti ada masalah, pekerjaan manusia ini ada hubungannya dengan kemauan kita. Jadi dengan kemauan kita inilah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya kenapa kau lakukan? Karena kita berkehendak. Dan Allah memberikan kepada kita akal, akal untuk berpikir. Dan kita bisa dan kita merasakan. Qadariyah akan dibantah oleh kejadian yang terjadi pada mereka sendiri. Jabariyah nanti akan juga dibantah. Akan tapi beginilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, urusan kita dengan pekerjaan kita dan urusan kemauan kita dengan kemauan Allah. Dan kita melakukan sesuatu dengan kemauan kita inilah, maka kita akan dihisab. Maka kalau kita melakukan sesuatu di luar kehendak dan kemauan kita, tidak akan dihukum oleh Allah. Orang lindur lalu membunuh orang, tidak dosa di hadapan Allah. Lindur, tidur, minum, minuman keras, baru sadar, tidak dosa. Karena bukan kehendaknya dia. Tapi kalau melek dengan akalnya lalu mengambil ya, dipaksa pun tidak dosa. Minum, kalau tidak minum tak bunuh. Yang mengancam betul pakai tembakan. Sudah ada temannya yang ditembak. Der, lalu dia minum, minum. Lihat, tidak ada kehendak baginya. Tidak dosa. Maka ada kehendak, mau tidak mau. Ada kehendak. Mohon kalau saya tidak punya kehendak. Cuman bagaimana? Kehendak kita di hadapan kehendak Allah. Saya berbuat ini kehendak. Kok tahu kehendak Allah? Ini kan pertanyaan dalam urusan akidah. Yang ingin detail hadiri nanti majelis siang, insyaAllah. Majelis siang akan dibahas detail tentang akidah, insyaAllah. Akan tapi ringkasnya akan kami hadir di sini. Bahasa sederhananya adalah, hubungan kehendak kita dengan kehendak Allah. Anda berkehendak. Kalau tidak berkehendak, tidak akan dihisap oleh Allah. Kita dihisap, akan ditanya tentang dosa karena kehendak kita. Dan Allah berikan kepada kita akal kita. Diberi petunjuk dengan akal kita untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil. Allah berikan dua jalan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jika menuju surga, itu nih jalan surga, ada pos-posnya. Sholat, ibadah, zakat, kemudian sedekah, silaturahmi dan sebagainya. Ini menuju surga. Neraka ada jalannya sendiri, tinggal kau pilih itu. Mau ke neraka, ada pintunya itu. Zina, mabuk, dan judi, seterusnya. Dan kita diberi oleh Allah akal. Kemudian diberi oleh Allah kehendak. Lah kehendak kita ini seperti apa? Allah memberikan kepada kita kehendak. Sehingga kita berkehendak. Kehendak untuk melakukan kemungkaran, kehendak untuk melakukan kebaikan. Lah inilah yang sering disebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan istilah teori al-kasb. Kasb. Kasbnya seorang hamba. Kasb. Apapun bentuknya. Apa yang aku lakukan, aku bertanggung jawab. Karena aku menghendaki. Tidak bisa begini. Saya menghendaki ini, saya menghendaki. Cuman bagaimana kehendakku ini? Kehendakmu ini adalah karena Allah menghendaki. Bahasa sederhana, kalimat ringkas adalah, bagaimana kehendakku di hadapan kehendak Allah? Kehendakmu di hadapan kehendak Allah adalah tersimpulkan dalam kalimat ringan, dibahas oleh ulama panjang lebar, bisa disimpulkan dalam kalimat ringan. Bahasanya, Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Ini masalah akidah ya. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, enggak bisa berkehendak. Wong ini sate itu enak menurut semua orang. Lah kok ditawari enggak mau, padahal kemarin senang sate. Cuman karena Allah tidak menghendaki dia berkehendak, katanya pahit. Ya, kena demam, kena. Cuh. Karena Allah tidak menghendakinya berkehendak, maka dia pun tidak berkehendak. Suruh makan, makan. Enggak mau. Makan, enggak mau. Lah ente kemarin senang sama sate, enggak mau loh. Kok bisa, kok aneh? Karena Allah tidak menghendakinya berkehendak, maka dia pun tidak berkehendak. Sehingga kita berkehendak secara hakiki, berkehendak saya berkehendak. Saya punya murad iradah, saya punya kemauan. Tapi kemauanku karena Allah menghendaki. Maka jika Allah tidak menghendakiku berkehendak, maka kita pun tidak akan berkehendak. Jika Allah menghendaki kita berkehendak, maka lah Allah menghendakimu berkehendak. Memberikan kepada kita kehendak. Lalu kehendak ini kita gunakan, apakah kita berkehendak kepada kebaikan atau kejahatan? Di sini adalah ada hisab, dan inilah pemikiran cemerlang yang dihadirkan oleh Abdul Hasan Asy'ari dan kaum Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qada dan qadar ada di sini insyaallah. Kemudian setelah itu adalah tentang al-ihsan, maqam tinggi. Ihsan adalah martabat. Setelah orang menata mata lahirnya sesuai dengan syariat Islam, setelah itu menata batinnya, kenal Allah, Rasulullah, kitab Allah, malaikat dengan iman, lahir batinnya adalah dengan keimanan, baru ditingkatkan nanti dengan maqam ihsan. Sehingga maqam ihsan adalah maqam tertinggi. Maqam ihsan adalah maqam muraqabah. Bagaimana iman itu tidak akan terputus lagi? Sebab ada orang beriman sesaat hilang. Iman hilang, datang pergi, iman redup. Misalnya. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Jika ada seorang mencuri, di saat mencuri itu imannya hilang, ditanggalkan. Ya. Jika ada seorang berzina, saat berzina imannya ditanggalkan. Makanya kalau mati dalam keadaan semacam itu, ya su'ul khatimah. Bagaimana kita tidak masuk bab iman ditanggal gini? Masuk maqam muraqabah, merasa bahwasanya dirimu dilihat oleh Allah. Nah kalau merasa terus dirinya dilihat oleh Allah, maqam muraqabah, maqam tinggi. Dan itulah dunia tasawuf mengantarkan kita untuk sampai maqam al-ihsan. Maqam muraqabah, muraqabah adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Akan tapi mungkin orang mengatakan susah, saya tidak sampai maqam itu. Baik, kalau engkau belum bisa pakai sampai maqam engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, maqam berikutnya maqam ihsan. Akan tapi kita maqam ihsan yaitu di saat engkau beribadah, di saat perilakumu ini hendaknya engkau sadari, di saat engkau berbuat apa saja, aktivitas apapun, hendaknya engkau menyadari bahwasanya Allah melihatmu. Jika engkau tidak sampai kepada maqam merasa melihat Allah, tapi paling tidak engkau merasa dilihat oleh Allah. Jika engkau merasa terus dilihat oleh Allah, apa yang terjadi pada dirimu? Susah melakukan kemaksiatan. Namanya maqam muraqabah. Mau berbuat maksiat, gimana saya melakukan kemaksiatan? Karena apa? Aku merasa dilihat oleh Allah. Sekarang sebuah tempat kerja itu, karyawannya susah melakukan kejahatan hanya karena ada CCTV itu. Ada kontrol gitu, wah dilihat. Aduh, Dyson. Ini karena merasa dikontrol terus, padahal CCTV-nya sudah mati seminggunya, dia nggak mencuri. Kenapa merasa dikontrol? Begitulah bagaimana kita dengan Allah yang tidak akan luput dari pengetahuannya apapun, bahkan lintasan di hati kita Allah tahu. Maka maqam ihsan, maqam tinggi, jika orang sudah sampai maqam ini, lihat apa yang terjadi pada hamba tersebut, tidak ada kebaikan yang terdengar kecuali dia akan melakukan, yang didengar oleh telinganya kecuali dia bergegas untuk melakukannya, dan tidak ada dosa yang ia dengar kecuali dia berusaha untuk menjauhinya. Karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia belum sampai maqam merasa melihat Allah, akan tapi dia merasa dilihat oleh Allah. Ini adalah maqam ihsan, maqam tinggi, dan inilah pangkat luar biasa dihantarkan oleh kaum sufi ahli tasawuf sampai maqam ihsan, al-ihsan, maqam muraqabah, sampai derajat hakikah. Hakikah, hakikah bahasanya dia merasa bahasanya terus dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dilihat oleh Allah, sehingga susah mereka melakukan kemungkaran. Baik, Kemudian setelah itu ada tambahannya di sini tentang hari kiamat. Sehingga sebagian ulama tidak menganggap ini sebagai rukun agama, hanya tiga saja. Karena memang ini termasuk bagian daripada keimanan. Tidak ada hubungannya, hanya kita mempercayai saja rukun. Rukun iman bukan bagian daripada rukun din, arkanuddin. Arkanuddin tiga, rukun agama adalah tiga. Dan yang keempat, masalah hari kiamat ini, sebagian ulama tidak menganggap sebagai arkanuddin. Cuma ini adalah tambahan yang dihadirkan oleh malaikat Jibril sebagai pendidikan untuk agama kita. Bahwasanya tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, kapan tiba hari kiamat? Langsung Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Aku tidak lebih tahu darimu, wahai Jibril. Maksudnya gitu. Artinya apa? Aku tidak tahu dan kamu pun juga tidak tahu. Makanya jangan sampai saudara akhir zaman sok tahu tentang hari kiamat. 2012 hari kiamat. Sudah kelewat, masih tegak dunia ini. Anehnya orang percaya. Ustadz lagi kadang-kadang. Nasib buruk tuh. Pernah dengar 2012 kiamat? Wah, heboh itu. Dinukil sana sini ya. 2012 kiamat, 2012 kiamat. Yang tahu kiamat hanya Allah. Nabi pun tidak diberitahu. Nabi mengatakan, aku tidak tahu. Cuma Nabi diberi amarat tanda-tandanya. Makanya tidak diperkenankan. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Dan tidak boleh ada orang yang sok menghitung-hitung tentang datangnya hari kiamat. Tidak. Karena sudah dikatakan disembunyikan oleh Allah. Tidak tahu kapan waktunya. Sudah, kalau datang waktunya akan tiba. Tidak usah ditunggu-tunggu. Sekarang mikirlah ibadahmu. Agar nanti di hari kiamat itu kamu termasuk golongan selamat. Bukan golongan yang kena fitnah dajjal. Bukan. Sudahlah, kau pikir sekarang ibadah dekat kepada Allah. Jangan setiap hari mikir hari kiamat. Dihitung-hitung hari kiamat. Kiamat, kiamat, kiamat. Hari kiamat tidak butuh dengan hitungan komputermu. Tapi hari kiamat itu perlu dengan amal solehmu. Perlu ketaatanmu kepada Allah. Perlu tobatmu. Bukan ngitung-ngitung hari kiamat. Sama kasus Imam Mahdi alaihissalam. Ada orang setiap hari sibuk. Saya mencari Imam Mahdi. Kemana keliling dunia? Imam Mahdi tidak begitu cara mencarinya. Cara mencarinya kau dekat kepada Allah membela Rasulullah. Nanti kalau Imam Mahdi datang kau jadi pasukannya. Nah kalau kerjaannya keliling mencari Imam Mahdi. Tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Giliran Imam Mahdi datang jadi musuh Imam Mahdi nanti. Kau nyari Imam Mahdi keliling sana kemari. Apa itu? Imam Mahdi akan datang yang kita yakini dalam ahli sunnati wal jamaati. Imam Mahdi yang sesungguhnya bukan Imam Mahdi adalah imam yang hilang. Imam Mahdi nanti dilahirkan. Bukan Imam Mahdi imam yang hilang seperti sekelompok agama. Ngaku apa? Imam Mahdi katanya hilang kemudian nanti muncul lagi. Bukan. Imam Mahdi nanti akan dilahirkan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Keturunan daripada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan. Imam Mahdi ada nanti. Kita meyakini Imam Mahdi. Akan tapi ketahuilah, sudahlah. Kamu jangan bingung mencari Imam Mahdi. Saya akan pergi ke Maroko karena dengar di sana Imam Mahdi. Terus saya pergi ke Malaysia. Di sana ada orang yang mau Imam Mahdi. Atau saya pergi. Ente ini pusing. Ente beramal yang baik. Ikuti Nabi Muhammad. Nanti giliran Imam Mahdi datang kapan pun waktunya. Kamu akan jadi pasukannya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pasukan Imam Mahdi. Adalah pecinta Nabi. Sudah secara otomatis. Tapi kalau ternyata hanya keliling mencari Imam Mahdi, enggak sholat, keluarganya ditelantarkan, terus enggak benar, wah, giliran Imam Mahdi keluar, tak tanya dari pasukannya, Dajjal, laknatullah aleh. Baik, baik hari kiamat ada tanda-tandanya. Tidak tahu, jadi tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak memberitahu juga, karena sama-sama tidak tahu, karena memang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari kiamat tidak akan tiba, kecuali sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat akan dihadirkan, termasuk tanda yang paling serem nanti, dan di saat itu tobat tidak diterima lagi. Tanda kiamat yang paling dahsyat mengerikan dan saat itu tobat tidak diterima lagi adalah di saat matahari terbit dari barat. Oh, orang pada ketakutan semuanya. Sehingga orang pada menangis, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ampuni kami ya Allah. Semua yang berdosa mengadu kepada Allah, tapi matahari sudah terbit dari barat, tidak akan diterima tobatmu. Maka dari itu, mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo sering memohon ampun kepada Allah. Jangan nunggu matahari terbit dari barat. Bayangkan, matahari terbit dari gemeteran kita semua, takut. Karena unik, aneh, matahari terbit dari barat. Dan hakikat matahari terbit dari barat itu loh, matahari akan terbit dari barat. Bukan difahami oleh sebagian orang yang sok ngakal-ngakalkan sabda Nabi. Matahari terbit dari barat itu maknanya apa? Ilmu pengetahuan adanya di barat. Ini. Jadi Amerika dahsyat dengan ini, tanda-tanda hari kiamat ini. Bukan itu, matahari benar terbit dari barat nanti. Di saat seperti itu, tobat tidak akan diterima lagi oleh Allah. Maka ketahuilah, Allah akan menerima tobat seorang hamba. Yang pertama adalah malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah yugharghir, nyawa di tenggorokan, maka tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah. Yang kedua adalah, jika matahari terbit dari barat, maka saat itu tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiamat disembunyikan oleh Allah, akan tapi kiamat akan tiba. Dan kiamat dahsyat, kiamat mengerikan, hancur semesta ini semuanya. Hancur semesta. Tidak usah khawatir. Asal kau dengan keimanan. Dahsyatnya hari kiamat, bencana yang ada, yang terjadi di semesta ini nanti, tidak akan disaksikan oleh ahli iman. Ketahuilah, nanti Allah akan mengirim angin sejuk, akan masuk ke rumah-rumah ahli iman. Sebelum Allah menghancurkan semesta dan jagat raya ini, ahli iman sudah mati terlebih dahulu. Jadi Anda tidak akan melihat kedahsyatan nanti. Makanya menjadi ahli iman, jangan mikir, ngitung-ngitung. Anda iman, Anda dekat kepada Allah, Anda dekat dengan Rasulullah, nanti Anda akan ada ditiupkan angin, angin surga, angin sejuk, tiba-tiba ahli iman selesai kisahnya. Tidak akan menunjukkan dahsyatnya ini semuanya. Makanya perlu kita kukuhkan saat ini adalah keimanan kita. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir kapan tibanya, sudahlah siap. Siapkan dirimu dengan ibadah, dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang Arabi, seorang pegunungan yang punya persiapan cinta kepada Nabi, dijamin oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Nanti akan bersama rombongan Nabi Muhammad. Dimulai dengan rombongan Imam Mahdi. Baik. Tanda-tanda hari kiamat ada. Tanda-tanda hari kiamat itu maksudnya ya, agar kita mempersiapkan, tahu, oh ada tanda hari kiamat. Lalu kapan tibanya hari kiamat? Jangan tanya lagi, sudah ada tandanya. Di antaranya apa di sini? Antalidal amatu rabbataha, jika ada seorang budak melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud seorang budak melahirkan tuannya? Seorang budak melahirkan tuannya, ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya seorang budak melahirkan tuannya adalah kemenangan kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin di mana-mana. Sehingga di situ begitu dahsyatnya kemenangan kaum muslimin ini yang disaksikan para ulama, sehingga terjadilah di saat terjadi peperangan kaum muslimin menang-menang kejayaan pada Islam, sehingga banyak budak-budak dari orang di luar Islam di bawah daungan kaum muslimin. Sehingga di saat seperti itu, lihat, seorang budak budak jika di bawah naungan kaum muslimin, maka budak ini adalah halal. Jika digauli oleh tuannya, maka sang budak ini akan melahirkan seorang anak yang menjadi tuan, maksudnya sayyid, sebab nasabnya ikut sang suami, sang sayyid, jadi langsung menjadi tuan. Di sini maka budak melahirkan tuannya. Ini sebagian penafsiran para ulama. Dihadirkan juga penafsiran Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah, sampai suatu ketika ada seorang, sampai karena bodohnya umat, hingga seorang anak membeli budak ibundanya. Jadi budak ibunya sudah menjadi budak, kemudian dijual di pasar, kemudian dibeli lagi. Padahal membeli budak, jika ada seseorang membeli budak yang itu adalah ibunya, langsung jatuh dimerdekakan nanti. Ini adalah pembahasan masalah fikih. Ini yang kedua. Begitu tersebarnya kebodohan sehingga tidak mengerti mana halal, mana haram. Akhirnya ini pendapat yang ketiga yang paling masyhur dihadirkan para ulama. Lihat, kalau pengen tahu tanda-tanda kiamat adalah jika ada seorang ibu melahirkan tuannya. Akhirnya apa? Banyaknya manusia-manusia yang durhaka kepada ibundanya, sampai menjadikan ibundanya seperti budak. Na'udzubillah. Nah, inilah tanda hari kiamat. Jadi, banyak manusia-manusia yang durhaka kepada orang tuanya, sampai memperbudak ibundanya. Inilah tanda hari kiamat. Yang pertama yang dihadirkan oleh, yang dijawab oleh Nabi waktu Malaikat Jibril bertanya tentang itu. Kemudian, di saat antara al-khufat al-urat al-alat ri'a'asya, jika orang-orang yang katanya dulu fakir, hidupnya di desa-desa yang hanya mengembala kambing, ternyata perkembangan ekonominya semakin dahsyat sampai dia membuat bangunan megah. Artinya apa? Begitulah orang jor-joran urusan rumah dan kekayaan. Urusan rumah, jor-joran, ini sudah tanda hari kiamat. Hari ini kita lihat, gede-gedean rumah, tinggi-tinggian rumah, ya tatawaluna fil bunyan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda hari kiamat nanti ada dibahas oleh fakir kita, seperti keluarnya turunnya Sayyidina Isa alaihissalam, kemudian Dabbatul Ard, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Matahari terbit dari barat, masih banyak nanti yang pernah kita bahas juga. Tanda-tanda hari kiamat dulu di stasiun radio tentang tanda-tanda hari kiamat, termasuk yang wajib kita imani. Wajib kita imani tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran, kayak kisah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Dabbatul Ard. Jadi ada Dabbatul Ard, nanti ada makhluk yang ada di bumi, makhluk Allah yang Allah, ada makhluk-makhluk Allah yang unik, aneh, di saat itu muncul, maka itu tanda-tanda hari kiamat. Dan semuanya dibahas oleh pakar akidah dalam hal ini. Jadi ada tanda-tanda kiamat, bukan ini saja. Tanda kiamat banyak sekali. Di antaranya adalah itu tadi, yang paling serem, paling mengerikan adalah di saat matahari terbit dari barat. Kemudian setelah itu apa? Pertanyaan Rasulullah, apakah kamu tahu siapa orang itu? Sahabat Nabi menjawab, Sayyidina Umar menjawab, kami tidak tahu. Dijawab Rasul, itu adalah Malaikat Jibril. Ini adalah sebuah pendidikan. Kadang mendidik orang itu, ini termasuk uslub tarbiyah. Cara mendidik. Kadang kita itu sudah tahu tentang permasalahan. Makanya termasuk budaya bertanya itu sengaja kami hadirkan. Kadang yang bertanya itu jangan dianggap selalu orang bodoh. Yang pertama di majelis kami ini, kita ini bukan selalu orang yang tidak mengerti. Bisa saja dia adalah orang yang sangat mengerti dan dia tahu jawabannya. Cuman kalau dia menyampaikan langsung mungkin tidak nyaman. Sehingga dihadirkan dalam bentuk pertanyaan. Lalu kami sampaikan jawaban agar diketahui oleh semua orang. Seperti Malaikat Jibril sudah tahu itu. Cuma Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanya. Dan mungkin yang pertama di sini. Jadi yang bertanya di majelis kita bukan semuanya orang bodoh. Tidak. Bahkan banyak di antara mereka orang yang mengerti ilmu lalu bertanya. Tujuannya adalah yu'allimukum umuratinikum, untuk mengajari kalian tentang urusan agama. Bukan mengkonsi ustaz. Bahkan mungkin lebih alim. Mungkin lebih tahu dari kami. Lebih tahu dari kami. Cuma dia dengan bertanya itu adalah supaya lembut. Mungkin dia kalau menjelaskan langsung kepada jamaahnya, mungkin takut tersinggung dan sebagainya, atau mungkin ada istrinya atau ada yang sebagainya. Tapi mereka dengan bahasa bertanya, maka dengan bahasa bertanya manfaatnya lebih umum. Dari orang yang bersangkutan pun bakal mendapatkan faedah, dan orang lain yang mungkin punya masalah sama pun bisa mendapatkan faedah. Ini adalah termasuk uslub, cara bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Kadang tidak harus kita itu menyampaikan kebenaran dengan bahasa seorang guru, bahkan kadang menyampaikan kebenaran dengan bahasa seorang murid seperti Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan ilmu dari Allah kepada Rasulullah. Tapi dalam saat ini, Malaikat Jibril seolah-olah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga penjelasan beliau menjadikan kita mendapatkan ilmu manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang bertanya, kami persilakan satu jemaah dari bapak-bapak dan satu jemaah dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya sangat tahdimi. Yang mau saya tanyakan adalah apakah takdir Allah yang sudah ditetapkan pada manusia itu bisa dirubah dengan sebab doa seorang manusia itu tersendiri, Buya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Harus berdiri, sampaikan tolong. Kum-kum, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, saya mau tanya sebelumnya, barangkali pertanyaan saya salah, minta maaf. Ini Bu ya, sholat sunnah itu yang lebih bagus atau lebih ampuh? Sebentar, diulang, suaranya kurang jelas. Sholat sunnah itu yang lebih bagus, sholat apa? Apakah duha, apakah tasbih, apa hajat, apa tahajud? Sudah gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah doa. Hakikatnya, Doa tidak akan bisa merubah takdir dari pandangan Allah. Jadi kalau makanya kalau bicara tentang usaha dan doa, jangan kau seolah-olah seperti Allah. Jadilah engkau sebagai seorang hamba. Assalam ya haiwan. Insyaallah. Al-Habib Bakar, kaf Habib Uthman, kaf halukum, masyaAllah, jazakumullah, syukur ala al-khudur, jazakumullah, masyaAllah, kaf Habib, khair, masyaAllah, jazakumullah, masyaAllah, masyaAllah, nah. Jadi pada hakikatnya namanya doa tidak akan bisa merubah. Cuman ada dalam firman Allah itu bahasa seolah-olah merubah, seperti usahamu, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hatta yughayyiru ma bianfusihim, itu dalam bahasa manusia. Jadi ada pandangan menurut pandangan cara pandang manusia, maka kalau cara pandang manusia, usaha akan merubah, termasuk dosa akan, doa akan merubah. Tapi takdir itu sudah paket sempurna dari Allah, orang itu begini. Akan tapi yang harus kita pahami, doa dan usaha bukan merubah takdir, akan lebih doa dan usaha bagian daripada takdir. Ini harus kita ketahui, bedakan, bukan merubah takdir, tapi doa dan usaha bagian daripada takdir. Jadi kalau kita sok jadi Tuhan itu repot. Kadang-kadang pakai bahasa yang, kalau memang saya jatah saya ahli surga, biarpun saya bermaksiat kan pasti masuk surga. Siapa yang bilang ente masuk surga? Hah? Jangan sok jadi Tuhan. Ini gitu. Nah, tapi ketahuilah bahwasanya, doa hendaknya kita panjatkan. Seperti usaha hendaknya kita lakukan. Kenapa? Usaha ini bagian daripada takdir Allah. Jika engkau sudah mengambil takdir ini, nanti ada takdir berikutnya. Dan kau tidak tahu. Contoh, saya dalam keadaan haus. Apakah jaminan bahwasanya, kalau dalam bahasa kita, haus, kalau saya minum, akan menjadikan dahagaku hilang. Sehingga agar dahagaku hilang, maka aku harus minum. Maka aku berusaha mengambil air untuk aku minum. Kemudian setelah aku minum, menit berikutnya aku hilang dahagaku, hilang hausku. Seolah-olah dalam bahasa manusia, aku minum, hilang dahagaku. Padahal Allah sudah tahu bahasanya dahagamu bakal hilang. Dan minummu bagian daripada takdir. Minummu bukan merubah dahagamu. Tapi minummu bagian daripada takdir. Setelah kamu minum, ditakdirkan kamu minum. Setelah ditakdirkan kamu minum, ditakdirkan kamu hilang dahaga. Setelah itu, dan seterusnya. Jadi doa itu bagian daripada takdir. Makanya, jalani. Kalau tidak usaha, bagaimana? Maka berarti tidak ada takdir bagimu saat itu. Tapi tetap ada takdir selanjutnya. Jadi doa bukan merubah takdir, tapi doa itu bagian daripada takdirmu. Kalau kira kita buat contoh ini masalah akidah, balik ya tadi usul masalah qada qadar. Orang tidak boleh berhujah dengan urusan ini takdir dari Allah. Kalau memang takdir dari Allah, harus ada usaha dong. Usaha harus. Mengambil usaha adalah mengambil termasuk rentetan takdir usahamu. Contoh, waktu kita lapar bener, sudah lapar, tatonya ada sesuatu yang sangat dicintainya, disenanginya, makanan, menu makanannya, nasi jamblang, kemudian ada sate di kiri kanannya, baik, lapar bener, coba, apakah cukup kita lalu hanya mengatakan bahasanya, kalau memang takdir saya kenyang, biarpun saya tidak gerakkan tangan, saya pasti kenyang, direbut sama temennya habis tuh. Maka kita harus mengambil bagian daripada takdir itu, maka saya berusaha, saya menggerakkan tangan saya. Apakah jaminan kalau usaha itu saya kenyang? Tidak, karena usahamu itu adalah bagian daripada takdir. Bisa saja baru makan, katanya maka selek sama durinya, enggak jadi makan. Loh, lihat. Makanya usaha itu bukan merubah takdir, tapi usaha bagian daripada takdirmu. Maka ambillah usaha tersebut. Jadi Allah berikan kepada kita akal, kemudian diberi kemauan untuk berusaha. Jangan sampai kita seperti Jabariyah juga, takdir. Kalau diingatkan takdir, kalau ini kan takdir dari Allah, semua kan dari Allah, ini kebablasan. Setelah itu apa? Sisi lain berlebihan, saya bisa merubah diri saya, balik ke idahnya, oh saya bisa, saya berusaha nanti saya menjadi kaya, oh enggak, banyak orang berusaha jungkir balik tetap melarat kok. Siapa yang menjamin usahamu menjadikan kau kaya? Tidak. kayamu juga sudah jatah dari Allah, takdir dari Allah. Adapun kau dipinjami modal sama seseorang bukan sebab engkau menjadi kaya, itu bagian daripada takdirmu. Banyak orang dipinjami modal bangkrut juga. Ini jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya takdirmu bakal berubah, tidak. Takdirmu itu adalah tidak akan berubah, akan tapi kita lihat. Dalam bahasa manusia, usaha ini ada membuat perubahan dan bahasa manusia. Tapi menurut Allah tidak, sudah selesai. Misalnya ada, ditakdirkan Anda tahun 2017, alhamdulillah, haji semuanya. Kaya semuanya. Jadi pendukung-pendukung pondok pesantren semuanya. 2017, tapi 2015, usaha. Usahanya apa? Anda merintis bisnis. Setelah merintis bisnis, Anda ikut forum silaturahmi al-bahjah, sehingga di situ ada kerinduan berbuat baik. Tak tahunya apa? Bersama usaha Anda bisnis, dijadikan oleh Allah orang kaya, dan setelah kaya Anda bersedekah. Nah, jadi kekayaanmu itu adalah bukan serta-merta, tapi bagian takdir. Usahamu bukan merubah engkau menjadi kaya, tapi usahamu bagian daripada takdir. Contoh ringan adalah kalau Anda menonton sebuah film islami misalnya, sebuah tokoh film. Kalau Anda menonton film islami, drama Islam, Anda itu jangan sok jadi sutradara, nggak enak nanti. Anda sebagai seorang penonton, ya penonton. Sudahlah, kalau sok jadi sutradara, tahu endingnya sudah nggak enak. Oh, ini orang baik bakal dijaga. Enggak begitu. Anda kalau pengen dahsyat, ikuti. Ada seorang pemuda yang dia adalah sangat baik dengan orang lain, suka membantu orang fakir, orang isni, bahkan dia bekerja cari duit pun kekayaannya hanya untuk nolong orang. Sehingga diam-diam Anda mengikuti cerita anak muda yang baik tersebut, terpesona, mulai memihak, mulai membela dia. Dengan hati Anda, dalam perjalanan nolong sana, nolong sini, Anda didolimi sama orang dan sebagainya. Suatu ketika mendengar berita bahwasanya ada orang perempuan fakir atau seorang laki-laki fakir di sana, dia butuh makanan dan butuh duit, akhirnya dia pulang ke rumahnya, mengambil makanan, lalu membawa duitnya, dan di saat dia berjalan di kegelapan malam, di saat dia membawa duit itu, ada yang mengikuti dua orang membawa pedang. Anda deg-degan kan? Lah itu benar Anda. Kalau sutradara sudah tahu, sutradara tahu. Kalau kita ini sutradaranya Allah, sutradara sudah tahu. Tenang saja, jangan khawatir. Nggak enak kalau tidak jadi. Allah, ya Allah, awas. Baru ada orang mau menusuk begini, tak tanya ada polisi. Tudit. Selamat kan? Jadi deg-degan Anda ini adalah wajar sebagai seorang hamba. Jangan sok tahu, wah pasti aman. Nggak enak begitu. Begitu juga apa yang kita lakukan saat ini, ketahuilah. Semua adalah usaha. Usaha ini bagian daripada takdir Allah SWT. Pada hakikatnya di hadapan Allah tidak ada yang berubah. Sudah Anda jatahnya surga, ya sudah, selesai. Amin. Tapi nggak ada yang bisa memastikan itu semuanya. Tapi kita berharap. Dan Allah juga mengasih jalan kalau kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau ahli surga, jalannya lempeng jelas. Ahli surga, ini ahli surga semuanya. Makanya dimudahkan ngaji, dimudahkan sedekah. Makanya tanah sebelah biar cepat beres ini. 2,5 juta. 2,5 miliar ya Habib ya. Nah ini ada pintu surga ini. Kekayaannya untuk bantu ini. Tapi yang ahli neraka, aduh. Sesaat mabuk, berantem sama saudaranya. Tinju sama istrinya, waduh macam-macam, wah nasib buruk tuh. Ya begitu, calon ahli neraka. Baik, jadi doa tidak akan merubah pada hakikatnya. Cuman doamu bagian daripada takdir. Mungkin seorang orang seolah-olah, gara-gara aku doa, aku dapat ini. Seolah kan begitu, oh tidak, aslinya di hadapan Allah, enggak berubah. Doamu rentetan takdir. Ceritanya apa? Si fulan, fakir, nyungsep, ketemu kiai, dikasih ijazah, kemudian berdoa, usaha, kaya. Itu kan rentetan takdir. Di hadapan Allah, ya gitu sama. Kekaya, kamu kaya sudah diketahui oleh Allah. Cuman dalam bahasa manusia, seolah-olah ada perubahan seperti itu. Sehingga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, bahasa manusia. Untuk manusia. Agar tapi pada hakikatnya, perubahan pada dirimu sudah Allah ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ibu tadi, ibadah yang paling baik ibu adalah, pertama sholat yang paling bagus adalah sholat fardu. Kemudian sholat sunnah yang paling bagus adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Rawatib. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah, kemudian sholat yang sudah ditentukan dan dilazimi oleh Nabi, qobliyah ba'diyah. Tekuni, satu. Kedua, duha. Ketiga, witir. Ya? Sholat tasbih pangkatnya jauh nanti. Terawih pun tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Ada orang sholat terawih tidak sholat ba'diyah isya. Itu kan aneh. Sholat ba'diyah isya jauh lebih bagus, lebih gede pahalanya daripada sholat terawih. Ada enggak yang terawih tapi enggak ba'diyah isya? Ba'diyah isya in rawatib. Jadi itu martabatnya semacam itu. Kemudian nanti yang termasuk sholat sunnah yang sangat besar pahalanya, sunat-sunat sunnah yang dikukuhkan, yaitu yang disunahkan untuk berjamaah seperti sholat id, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Itu adalah sholat-sholat sunnah. Jadi ibu jangan sampai pertama sudah ringan-ringan. Dahulukan sholat qabliyah dan ba'diyah. Itu saja insyaAllah. Selesai. Ba'diyah, qabliyah, kemudian duha, witir. Selesai. Ada yang meninggal dunia hari ini, nenek daripada salah satu santri. Semoga Allah mengampuninya. Mengangkat derajatnya. Yang ditinggal sabar. Dan semua yang meninggal dari keluarga kita diampuni oleh Allah. Yang ditinggal diberi kesabaran. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Habib Uthman, Fatihah. Habib Uthman, Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Habib Bakar, bagaimana kalimat Habib Bakar nasi tasyyi'? Fadhlul habibin. Bismillah. Kalimat yakni hadifrah. Ada Habib Bakar yang kemarin dengan kita di alun-alun Cirebon pertemuan yang lalu. Fadhlul habibana. Ini kalimat yakni sebelum buka, sabar dikit Bu ya. Ada tamu sayang. Kalau telat, kalau Ibu enggak ngejar buka di rumah, buka di sini ya, sama Bu ya. Baik, fadhlul habibana. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana li dhikri siyarin nabi Muhammad walladhi ahfadhana bishawqi wal mahabbati والجنون والفناء بمحمد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على طبيب قلوبنا محمد شفيعنا في الدنيا محمد شفيعنا عند الصراط محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Utsman Al-Kaf, yang saya muliakan guru kita bersama da'ilallah sahibul fadilah Abu Yahya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulullah. Semua yang hadir di majlis ini atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyakum ala husnil khatimah. Mudah-mudahan yang hadir semua mendapatkan ridha dari Allah, ridha dari Sayyidul Wujud Maulana Muhammad. Kita semua yang hadir di sini dirindukan oleh Nabi. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa sawqa ila ikhwani." Kapan saya dapat bertemu dengan saudara-saudara saya? Para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara paduka? Kata Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, tidak kamu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudara saya, unasun ya'tuna min ba'di walam yarawni, saudara-saudara saya adalah mereka yang beriman kepada saya walam yarauni, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengan saya. Mudah-mudahan kita yang dimaksudkan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Saya di sini sebetulnya tidak ingin berbicara, saya ingin mendapat faedah, ingin hadir majlis. Akhina fillah, guru kita bersama yang masya Allah dakwah beliau, saya munajat kepada Allah agar tetap langgeng dakwah beliau ila yaumil qiyamah. Karena banyak pemahaman-pemahaman sesat yang bertebaran di bumi Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya berkah hadirnya dakwah al-bahjah, sedikit demi sedikit tambah banyak orang yang dulunya tidak mengerti ajaran ahlu sunnah wal jamaah mengerti tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya akan membahas masalah malam Lailatul Qadar. Diterangkan oleh Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, wa nafa'na min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam kitab Al-Ghunya, bahwa setiap malam Lailatul Qadar Sayyidina Jibril turun ke bumi untuk mengajak musafahah umat manusia. Tanda dari seseorang sedang diajak salaman oleh Sayyidina Jibril yang pertama adalah buluh merinding. Tanda kedua, hati yang biasanya congkak, hati yang biasanya keras berubah menjadi lunak. Tanda ketiga, tanpa disadari berlinangan air mata. Kalau Anda mendapati saat-saat itu di malam-malam bulan Ramadan, cepat-cepat minta doa kepada Allah, karena kita sedang mengalami malam Lailatul Qadar. Loh, kan ada keterangan bahwa Sayyidina Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak lagi turun ke bumi. Nah, Sayyidina Jibril tidak lagi turun ke bumi untuk membawa wahyu. Tetapi apabila malam Lailatul Qadar, Sayyidina Jibril turun ke bumi. Juga diterangkan di dalam kitab Nurul Falam, kalau ada orang muslim-muslimah yang dia sedang meregang ajal dalam keadaan mempunyai wudhu, Sayyidina Jibril turun untuk menghadiri orang yang sedang sakaratul maut dalam keadaan mempunyai wudhu. Masalah waktu tidak ada menentukan pasnya tepatnya jam berapa malam Lailatul Qadar. Kebiasaan orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar pas orang sedang nikmat-nikmatnya tidur di atas jam 12 malam. Itu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar. Beliau menjadi ulama besar, menjadi wali besar keberkahan ibunya ketika mendapati malam Lailatul Qadar. Ibunya ketika sedang mususi beras di malam-malam bulan Ramadan, tahu-tahu beras tadi berubah menjadi emas. Ibunya ini faham bahwa ini malam, malam Lailatul Qadar. Ini sedang hamil ya, ibunya Imam Nawawi Al-Bantani. Ibunya Imam Nawawi Al-Bantani berdoa kepada Allah, ingin bayi yang ada di dalam kandungannya ini menjadi ulama besar, menjadi wali besar. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjadi ulama besar, menjadi wali besar keberkahan ibunya ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang pas kita kontak agar doa kita diterima oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apabila di akhir zaman berdoa sangat sulit, pintu-pintu langit tertutup, tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah, yaitu Babul Mustafa, pintu suci Sayyidul Wujud, wa akrami kulli mawjud, wal liwa'il maw'ud wa syafa'atil azma yawmi syuhud, Maulana Muhammad. Kita kontak Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ingin disampaikan kepada Allah untuk Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'alullah wad'u ismi fa innani safi'un lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, fa innani safi'un lakum ila rabbikum. Mudah-mudahan keberkahan Maulana Muhammad Rasulullah kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita doakan guru kita Abu Yahya dipanjangkan umurnya oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulillah. Saya tutup, Rabbi fanfa'na biberkatihim, wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum. Amin, habib. Kamilah habib doa ya habib. Amin, amin. Lala, amin, amin. Barakah, lala. Amin, amin, amin. Allahumma ja'ala hadha jam'an marhumah wa tafarqani min ba'di tafarqan ma'sumah. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina wa alaikum kulla asir, bijahil bashirin nadhir, bihaqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, waj'alna fi qalbil insanil kamil, wa habibhu fiyya, wa arifna bi ghadhi zaman wa awanhi, wa hassin adabana mahum zahiran wa batinan, واغثنا بهم في امور علمنا ودنيانا واخرانا واختمنا بخاتمه السعاده والحسنى والحمد لله رب العالمين عثمان فاتح نشهد بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم اياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب امين اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.